jenuh pihawa Natal yang sepi. Panggil family berkumpul tradisi buat menepi. Kita buka senyum lebar, jalan-jalan gambar. Di kisah Natal minuman kaleng semakin tersabar. Di perantauan jam sedih, sudah tua keladi. Sabar kau pasti dapatkan uang pulang kas jadi. Happy enjoy, sebab Yesus telah lahir. Awali kau pun Natal bahagia terada akhir. Damai sukacita, bergembira bahagia. Keluarga, adik kakak, baku sayang dan ceria. Natal yang ditunggu kecil kabar batu lari buka-buka baju baru jalan ganggu-ganggu. Tio kalau samo ingat terasa sangat singkat. Sarimu masa yang dulu hati damai tak perlu. Jangan cepat berlalu sekarang selasa sadar arti Natal yang besar. And you have to know, you know, you know. Natal membawa bahagia. And you have to know. You have to know.